hadis 1208. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا dari Ibn Abbas, dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh, Mu'adh bin Jabal. Umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram, kata Nabi. Berarti ahlu fikih nomor satu di muka bumi, di umat ini. Tentu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh bin Jabal ila Yaman. Mu'adh diutus oleh Nabi ke Yaman, berarti utusan resmi, dan tidak ada dalam Islam utusan yang tidak resmi. Datang sendiri ke masjid-masjid tanpa ada perintah, berdakwah, bikin aturan sendiri, ini tidak dikenal. Yang dikenal dalam Islam utusan resmi, dan satu orang, mungkin dua orang, tiga orang dengan pembantunya, ya, bukan beramai-ramai. Kemudian Ali, kenapa beliau memilih Mu'adh? Tentu kita tahu jawabannya. Dia tidak asal pilih. Berarti mendatangkan juru dakwah ke negeri-negeri kufar, ke negeri-negeri yang belum mayoritas muslim, ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, yang berilmu, bukan ahli ibadah. Bukan ahli ibadah. Ahli ibadah suruh dia di rumah, karena ibadah terbaik adalah di rumah. Kalau di masjid tentu yang wajib solat lima waktu. Qobliyah ba'diyah saja kalau bisa di rumah, ya kan? Apalagi yang lain, solat sunat, wudu, tahajud, witir dan seterusnya, doa, baca Al-Quran, zikir, wirid di rumah. Kenapa mesti ke tempat-tempat yang jauh? Tidak pernah dicontohkan oleh umat terbaik, manusia-manusia terbaik di umat ini. Faqah, Nabi berpesan kepada Mu'adh, ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah. Wahai Mu'adh, ajaklah mereka untuk bersyahadat. Lihat, dari kalimat Nabi ini menunjukkan bahwa Yaman sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sudah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sebab kalau tidak, tentu beliau mengkhawatirkan keselamatan Mu'adh. Pasti. Berarti sudah di bawah kekuasaan kaum muslim. Karena Mu'adh datang tidak dengan pasukan. Jadi pasukan dulu untuk menaklukkan Yaman. Setelah itu, setelah takluk, maka beliau mengutus Mu'adh sebagai juru dakwah. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ajaklah mereka untuk bersyahadat. La ilaha illallah. Ajakan terbesar, ajakan yang membuat ajakan lain sia-sia. Kalau ajakan ini tidak ditunaikan terlebih dahulu. Mari solat, mari puasa, mari zakat, mari haji, mari sedekah, sia-sia sebelum ajakan ini. Nah, tentu solat tidak akan diterima. Puasa, zakat, haji, sedekah, jihad tidak akan diterima sebelum syahadat. Ini ajakan terbesar. Wa anni Rasulullah, dan ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Berarti di sini beliau membebaskan Mu'ad memakai bahasa apa? Karena kalimatnya bukan kalimat langsung. Wa anni Rasulullah. Kan bukan kalimat syahadat seperti ini, kan? Ini kan dari Nabi, wa anni Rasulullah, dan bahwa aku ini Rasulullah. Kalimatnya seperti apa diserahkan kepada Mu'ad. Tentu Mu'ad tidak akan mengucapkan wa anni Rasulullah. Salah, kufur, kan? Fa in hum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal ini, kalau mereka sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, fa'alimhum anna allah ta'ala iftarad 'alaihim khamsa salawat, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa laila, sehari semalam, 5 waktu. Berarti seluruh salat di luar yang 5 waktu itu tidak wajib, tidak wajib. Maka lemahlah pendapat sebagian ulama, bahkan termasuk murid-murid Syekh Al-Albani, termasuk Syekh Al-Albani sendiri, yang mewajibkan solat Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan ada yang mewajibkan solat Tahiyatul Masjid, dengan dalil tentu, dengan dalil. Mereka mengatakan mustahil, tidak wajib, sampai membolehkan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang wajib. Apa? Mendengarkan khutbah Jumat. Mendengarkan khutbah Jumat kan wajib. Kata Nabi, tinggalkan itu, solat dulu solat 2 rakaat Tahiyatul Masjid. Maka sebagian ulama mewajibkan solat Tahiyatul Masjid. Tapi melihat dari dalil umum ini, lemahlah pendapat itu. Nah, solat yang wajib sebagaimana di hadis ini, fi kulli yaumin wa lailatin khamsu salawat, 5 waktu. Fa inhum ata'u lidharik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal ini, sudah syahadat, sudah solat 5 waktu. Fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim sadaqatan, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan apa? Sadaqah. Loh, sadaqah tak wajib? Nah, ini dia. Kalimat-kalimat sadaqah di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali yang dimaksud adalah zakat, termasuk di hadis ini. Bahkan di surat At-Taubah, ketika Allah menjelaskan tentang zakat itu untuk 8 asnaf, Allah bilang apa? Innamaz zakat, apa innamaz sadaqah? Innamaz sadaqah lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Bahwa sedekah itu untuk fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, gharim dan seterusnya 8. Tidak disebut zakat, tapi disebut sedekah. Ataulah kita dari sini bahwa sedekah dibagi 2. Apa dan apa? Sedekah yang wajib dan sedekah yang tidak wajib. Apa sedekah yang wajib? Zakat. Mana dalil? Hadis ini, ayat tadi. Mana sedekah yang tidak wajib? Ya di luar zakat, tidak ada aturannya. Mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, mau setiap hari, tentu semakin sering semakin baik, semakin banyak semakin baik. Adapun zakat, tidak. Tidak ada zakat semakin sering semakin baik, semakin banyak semakin baik, karena sudah ditetapkan 2,5% setiap tahun, 10% ya untuk hasil bumi dan seterusnya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani dan beberapa a'immah membid'ahkan zakat amaliyah, zakat profesi yang muncul beberapa belas atau beberapa puluh tahun belakangan ini. Dulunya belum pernah ada zakat profesi, zakat amaliyah. Karena ini setiap bulan. Mana ada zakat di zaman Nabi dan para sahabat dibayar setiap bulan. Rasul dan para sahabat sampai para imam, bahkan sampai 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, zakat adalah setiap tahun, bukan setiap bulan. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari mereka yang kaya. Diambil dari mereka yang kaya, awas yang miskin jangan diambil. Apa yang dimaksud kaya? Tentu sudah memiliki harta di atas nisab. Kan ukuran nisab sudah ketahuan. Unta 25, sapi atau kerbau 30, kambing 40. Ya. Emas 20 misqal dan seterusnya kan sudah ada. Berarti ukuran agniya itu di situ. Di bawah itu ya belum agniya. Ya kan? Oleh karena itu dari hadis ini tentu para pemungut zakat, para petugas zakat berhak mengetahui harta seluruh kaum muslimin. Karena sifat zakat itu kan memaksa, bukan seikhlasnya. Datang kepada Mu'ad, ini sekian, seikhlasnya tidak. Tapi memaksa. Bapak punya emas berapa? Bapak punya kambing berapa? Bapak punya perak berapa? Bapak punya uang berapa? Tahun ini zakat bapak sekian. Tidak mau diperangi, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar. Tidak mau betul-betul diperangi, sebagaimana hadis kemarin, iqaq atau anaq, seekor kambing atau seutas tali yang biasa mereka serahkan kepada Nabi sebagai zakat, kok sekarang tidak mau diserahkan kepadaku, akan aku perangi mereka. Setelah ini akan ada riwayat lebih lanjutnya. Wa turaddu ala fuqara'ihim, lalu dikembalikan, diberikan kepada fakir miskin. Mu'alaf tidak disebut, gharib tidak disebut, Ibnu Sabil tidak disebut. Berarti boleh memberikan zakat kepada satu asnaf saja, kepada dua asnaf saja, kepada tiga asnaf saja, boleh. Maka keliru kalau harta zakat itu harus dibagi 8 atau sekarang kan 7, kan rikob tidak ada. Berarti 1/7, 1/7, 1/7. Ini keliru. Yang benar, lihat keadaan. Gharib tidak ada, Ibnu Sabil tidak ada, mu'alaf tidak ada, adanya fakir atau miskin. Ya sudah, untuk fakir dan miskin. Fakir tidak ada, miskin tidak ada, adanya mu'alaf. Ya sudah, untuk mu'alaf. Dan begitu seterusnya. Asal jangan diberikan kepada asnaf yang ke-9, ke-10, tidak ada. Sudah dibatasi 8. Maka untuk masjid tidak boleh, untuk bangunan pesantren tidak boleh, untuk rumah sakit tidak boleh, untuk membeli bus gratis untuk fakir miskin, tidak boleh. Jadi serahkan kepada fakir miskin untuk apa uang itu, bebas. Ya, tidak boleh kita yang mengatur. Kan nggak apa-apa, kan kemaslahatannya bukan buat fakir miskin juga, kita bikin klinik. Kan untuk biaya pengobatan mereka, tidak boleh. Ini berarti melanggai hak fakir miskin. Terserah mereka, berikan uangnya itu. Karena faedahnya memberikan sesuatu tidak boleh bersama, sama dengan jual beli kan, tidak boleh bersama. Saya jual motor saya ini dengan harga murah 1 juta, tapi tolong jangan dijual lagi, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi harus dipakai ya, tidak boleh. Tapi begini, tapi begini, tapi begini, tidak boleh. Sudah hak mutlak dia. Ketika kita menjual, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka hak tersebut pindah ke orang tersebut, mutlak milik dia. Mau dijual lagi, mau diberikan kepada orang lain dan seterusnya, boleh. Muttafaqun alaih. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan. Bagi antum yang mau murojaah bisa dirujuk di nomor 208. Sekarang kita lanjutkan 1209. 1209. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas, aku disuruh untuk memerangi manusia. Para ahli lugah membedakan antara qatala yuqatilu dengan qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu jelas membunuh. Qatala yuqatilu memerangi, menghalangi, menahan. Oleh karena itu hadis tentang sutra, ketika kita disuruh sholat dengan memakai sutra, lalu ada orang yang nekat mau lewat di depan kita, persis antara kita dengan sutra, kita disuruh menghalangi. Kita disuruh menghalangi. Kalau dia nekat terus mau lewat, halangi. Dia mau nekat lagi, kata Nabi, faqatil. Faqatil. Ada terjemahan yang keliru, yaitu bunuh dia. Bunuh dia. Ini tidak tepat. Maksudnya yang tepat adalah perangi dia, tahan dia, halangi sekuat tenaga. Jangan ngalah. Kalau perlu antum maju ke depan, dia lewat di belakang antum, ah begitu. Tidak boleh ngalah. Ya udahlah, daripada berantem. Daripada dia motor, nah jangan. Jangan, maksud Nabi faqatilhu. Pertahankan, perangi, jangan ngalah. Bukan membunuh. Dan saya kira tidak ada para ulama, seorang ulama yang memahami dengan membunuh. Dan sepanjang zaman, selama 1400 tahun, belum pernah kejadian. Ada orang dibunuh gara-gara melewati orang yang sedang salat, belum pernah kejadian. Kalau melewati tentu banyak sekali. Di masjid ini barangkali hampir setiap hari ada kejadian orang melewati orang yang sedang salat tepat di atasnya, terutama hari Jumat, ya, setelah sholat Jumat melewati orang yang sedang sholat ba'diyah Jumat, banyak. Nah, di sini umirtu an uqatilan nas, aku disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia. Artinya manusia itu betul-betul seperti dipaksa oleh beliau. Untuk apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sangat ditekankan, sangat dianjurkan, disuruh untuk mengucapkan kalimat ini. Ya. Kalau tidak mau, apakah langsung dibunuh? Kan tidak. Ah, ini dia. Tidak langsung dibunuh kan? Tapi disuruh bayar, disuruh bayar jizyah. Disuruh menyerahkan sesuatu kepada pemerintahan kaum muslimin sebagai tanda takluk mereka terhadap pemerintah kaum muslimin. Tidak mau juga, baru diperang. Berarti berperang membunuh pilihan terakhir, pilihan ketiga. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti tidak boleh terpisah, tidak boleh terpisah. Mengakui bahwa Allah sebagai ilah satu-satunya, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, tentu kufur, tentu tidak sah. Sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab. Apakah Abu Jahal Abu Lahab mengakui bahwa beliau Rasulullah? Tidak. Apakah Abu Jahal Abu Lahab mengakui bahwa Allah sebagai ilah, bahkan satu-satunya ilah? Iya. Abu Jahal Abu Lahab mengakui. Dari sini muncul kaidah besar bahwa semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah belum cukup. Semata-mata ikhlas karena Allah, beramal karena Allah, yaitu la ilaha illallah, belum cukup. Amal belum diterima. Masih ada satu syarat lagi. Apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan cara Rasulullah, dengan sholat, puasa, zikir, wirid yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baru diterima. Itu yang dimaksud oleh para imam bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Pertama la ilaha illallah, kedua Muhammad Rasulullah. Pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua caranya mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan, bahkan harus pembahasan pertanyaan apakah seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah mencari-cari sutra ketika masbuk menambah satu rokaat, dua rokaat dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Ini sebuah pertanyaan yang kita harus tahu jawabannya. Yeah. Karena semuanya harus memakai cara Rasul yang diikuti oleh para sahabat dan wa yuqimus shalah, dan menegakkan sholat. Berarti ketika sudah bersyahadat tetapi enggak mau sholat, diperangi. Tetap diperangi. Wa yu'tuz zakat, termasuk zakat. Sholat tentu lebih besar dari zakat. Zakat saja diperangi kan. Hanya tidak kejadian karena apa? Karena mereka sholat. Mereka sholat. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu, mereka sholat. Seandainya mereka terang-terangan kami gak mau sholat, tentu akan diperangi oleh Abu Bakar. Ya. Tidak bisa disimpulkan yang diperangi, yang tidak bayar zakat, tidak sholat, gak ada dalil, gak ada contoh diperangi. Jadi, tidak sholat jauh lebih besar dosanya daripada tidak zakat. Fa'idha fa'alu dharik, jika mereka sudah lakukan itu. Lihat, Nabi berhenti di zakat, tidak diteruskan di haji, tidak diteruskan sampai haji. Nabi berhenti di zakat. Shahadat, solat, zakat. Bahkan puasa tidak disebut, karena tentu sulit. Sulit ya. Kan bisa saja mereka berbohong. Kalau zakat kan terlihat. Faidah fa'alu dzalik, ketika mereka sudah lakukan itu, sudah baca shahadat, sudah solat, sudah zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, berarti mereka telah menjaga harta dan darah mereka. Mereka telah menjaga darah dan harta mereka, minni dariku. Berarti Nabi tidak akan memerangi, terhalang oleh syahadat mereka, solat mereka, zakat mereka. Haram bagi beliau, haram bagi Abu Bakar, haram bagi Umar, haram bagi presiden muslim, raja muslim manapun, menumpahkan darah, mengambil harta orang-orang yang sudah melakukan tiga hal tadi: syahadat, solat, zakat. Yeah. Bagaimana para penguasa, para presiden, para raja yang memungut lebih dari ini, bayar zakat sudah, masih dipungut lagi ya, 5%, 10%. Ini kedzaliman yang luar biasa, kedzaliman yang luar biasa. Nabi saja gak berani gitu. Kecuali dalam keadaan terdesak boleh, dan itu sukarela. Contohnya yaitu ketika beliau menjelang perang Tabuk, beliau memungutkan, tapi sifatnya sukarela. Silakan, ada yang membawa satu mut, ada yang membawa dengan berkarung-karung berat di bawahnya, ada yang menyerahkan separuh hartanya, Utsman dan Umar, ada yang menyerahkan seluruh hartanya, Abu Bakar. Sukarela. Dan dalam keadaan tertentu, tentu tidak setiap hari, setiap saat, setiap tahun. Di luar itu tuh, bahkan Nabi menyuruh para pemungut pajak itu untuk bertaubat seperti taubatnya wanita ini. Sambil beliau merujuk wanita yang baru saja direjam karena berzina, dan akhirnya disolati oleh Nabi, dan Nabi mengatakan taubatnya wanita ini diterima oleh Allah. Allah telah ampuni dosanya, dan Allah dan Nabi jamin Allah akan memasukkan wanita ini ke dalam surga. Laqad tabat taubatan, kata beliau, sungguh wanita ini telah bertaubat. Lau taba sahibul maqs, seandainya para pemungut pajak itu bertaubat seperti taubatnya wanita ini, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubat. Berarti para pemungut pajak oleh Nabi disuruh bertaubat. Maksud pajak di sini adalah pajak untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin, adapun non muslim boleh kalah. Ya memang harus dipajak, sebab non muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya, tentu tidak membayar pajak, tidak membayar zakat, maka dibebani pajak. Dan terserah mau 10%, mau 20%, mau 50%, mau 70%. Ya, biar tahu rasa. Gitu. Nanti kan berat. Sebagian mereka yang keyakinannya tipis kan, daripada begini mending masuk Islam. 2,5%, ya kan? Itu di pintu dakwah. Daripada jadi orang Buddha, Hindu, Konghucu, masuk 70%. Kan diawasi terus. Dalam masuk Islam, 2,5%. Setelah masuk Islam, baru didakwah, tarbiyah dan seterusnya. Kan begitu para sahabat. Begitu para sahabat masuk Islam di hadapan Nabi, tidak semuanya berawal dari ikhlas. Ada yang kepepet, ada yang terpaksa, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan mengaku sendiri, sampai akhirnya terpaksa aku masuk Islam. Ya. Abu Salamah karena apa? Abu Salamah masuk Islam karena apa? Karena nikah Abu Salamah. Ada Muhajir Ummu Qais, macam-macam, semuanya sahabat. Yang akhirnya dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho. Mengawali Islam mereka dengan keterpaksaan. Gak enak, nikah, biarin, gak masalah. Ya, manusia menjadi baik kan butuh waktu, butuh proses. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya jangan tidak mentang-mentang dia sudah sholat, sudah zakat, sudah syahadat, enggak mungkin dia boleh dibunuh. Belum tentu. Kalau dia liwat, bunuh kan. Kalau dia membunuh, dikisos kan. Berarti ini hak Islam. Ini hak Islam. Hudud. Ada beberapa hukuman yang menyebabkan seseorang harus dibunuh. Ada perbuatan maksiat yang mengharuskan dia harus dibunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tapi hisabnya diserahkan kepada Allah. Tidak boleh dibunuh habis itu bilang neraka. Dibunuh habis itu dia bilang jahannam, tidak boleh. Serahkan kepada Allah. Bahkan di doa, semoga Allah mengampuni. Hisabnya diserahkan kepada Allah. Sama hadis ini juga pengulangan, maka beliau tidak menurunkan pewahyu. Kita lanjutkan 1210. Semakna ini. Dan kita akan tahu dari hadis ini betapa para ulama, betapa Imam Bukhari, Imam Muslim mencatat ucapan Abu Bakar, ucapan Umar di dalam kitab-kitab hadis mereka. Ada satu kelompok di negeri kita ini yang mengatakan hadis itu sabda Nabi. Ucapan Abu Bakar, Umar bukan hadis. Lalu bagaimana dengan hadis 1210 ini? Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Berarti jelas bukan sabdanya. Ya. Artinya sikap Abu Bakar, sikap Umar, perbuatan sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat yang lain, itu pun menjadi sumber hukum. Itu pun harus dipegangi sebagai kebenaran. Seperti memotong jenggot segenggam kemarin. Apa ada contoh dari Nabi, sabda Nabi, perbuatan Nabi, perbuatan Nabi tertulis ya, akhirnya diriwayatkan, enggak ada. Tapi dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah memotong segenggam dan tidak ada satupun sahabat yang protes, itu sudah cukup. Karena tentu mereka lebih tahu sabda-sabda Nabi daripada kita semua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah ini membawakan kisah ini. Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, diwafatkan. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhum. Pengganti beliau sebagai khalifah pertama adalah Abu Bakar. Wa kafara man kafara min al-Arab. Sebagian orang-orang Arab Badui murtad, kufur, keluar dari Islam. Faqala Umar. Lalu Umar bertanya kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka, wabil khusus yang tidak mau membayar zakat. Umar bertanya kepada Abu Bakar, "Kaifa tuqatilun nas?" Bagaimana engkau akan memerangi mereka? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Hadis tadi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni imanahu wa nafsahu illa bi'aqi, maka berarti dia telah melindungi dia, hartanya, darahnya dari diriku, illa bi'aqihi, kecuali dengan haknya, hak Islam, wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisabnya terserah Allah. Faqala Abu Bakr, mendengar pertanyaan Umar ini, Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah. Ya, seolah Abu Bakar tidak menjawab, seolah Abu Bakar tidak membawakan hujjah, tapi Abu Bakar hanya menyampaikan ketegasan beliau di hadapan Umar. Wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat, demi Allah akan aku bunuh, akan aku perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat, salat mau, zakat tidak mau, akan aku perangi. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu hak apa kemarin? Hak harta. Ingat kemarin ya. Maka anak umur 5 tahun punya uang 100 juta dari warisan, 100 juta di zakat apa tidak? Ah, di zakat. Tidak boleh dengan pendapat kan masih 5 tahun, belum balik, belum wajib zakat, tidak boleh. Karena hak harta, bukan hak si bocah ini, tapi hak harta. Fa inna zakata haqqul mal, zakat itu hak harta. Wallahi, demi Allah, law mana'uni iqalan, seandainya mereka menolak iqal. Ada beberapa tafsiran tentang iqal ini, di antaranya al-habl, hanya seutas tadi saja. Wa fi riwayatin anaqan, kambing kecil. Kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seutas tali itu mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup. Kok sekarang enggak mau serahkan kepadaku? Laqataltuhum ala man'ihi, aku bunuh dia, aku perangi mereka. Ini ketetapan Abu Bakar. Qala Umar, mendengar ini Umar mengatakan, mungkin tidak detik itu ya, apa sorenya, apa besoknya. Fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa an ra'aytum Allaha qad syara'a sadra Abi Bakr al-Qitan, demi Allah, aku melihat, aku meyakini bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar, memberikan hidayah supaya memerangi mereka. Berarti Umar rujuk, awalnya tidak setuju, inilah salah. Padahal yang pantas kalau melihat keadaan mereka berdua yang ngotot mau perang, mestinya siapa? Umar. Ini terbalik. Ini luar biasa. Karena apa? Karena ilmu, karena hujjah. Jadi tidak terus berada pada posisi akhlak mereka, kecenderungan mereka. Antum tahu siapa Umar, antum tahu siapa Abu Bakar. Manusia yang sangat lembut. Jadi yang bacaan Al-Qur'annya ketika sholat dikalahkan oleh tangisannya. Tapi dalam hal ini beliau menginginkan perang. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis terakhir 1210 bayanu fadilati Abi Bakr wa rusuhi ilmihi wa sa'atihi wa hizmihi fi amrillah. Keterangan tentang kemuliaan keutamaan Abu Bakar dalamnya ilmu beliau, paling berilmu, paling bertakwa, paling beriman, paling soleh setelah para nabi, para rasul. Taufiqullahi li Abi Bakrin wa izhari fudlihi binuri basiratihi wa sadadi ra'yihi. Keutamaan Abu Bakar ini, ilmunya Abu Bakar, kebenaran Abu Bakar itu berkat taufik Allah, pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong beliau, beliau tidak akan menjadi seperti beliau. Di kebaikan seseorang itu karena pertolongan Allah, bukan semata-mata usaha manusia itu. Berapa banyak orang yang berusaha menjadi baik, berusaha untuk soleh, berusaha untuk masuk surga, akhirnya masuk neraka. Lihat firqah-firqah dolam, lihat tarekat-tarekat sufi, kan mereka orang-orang baik, orang-orang tulus, ikhlas, ingin masuk surga. Tapi Allah tidak tolong mereka, akhirnya mereka memuja-muja selain Allah, mengkeramatkan kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Allah tidak tolong mereka. Jawazul qiyas haitsu mana'a Abu Bakr at-tafriq bainal mutamatilat fil hukm. Bolehnya memakai qiyas. Di sini kita tahu bahwa qiyas itu bukan sekedar menyamakan, ini sama dengan yang ini, bukan. Tetapi cara beristimbat yang berdasarkan dalil. Oleh karena itu iblis mengkias, qiyas farid. Para ulama mengatakan bahwa iblis mengkias. Ketika iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min ti, engkau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini disebut mengkias. Maka mestinya tanah yang tunduk kepada api, bukan api yang tunduk kepada tanah. Qiyas farid. Di sini Abu Bakar memakai qiyas ketika beliau mengatakan la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat, akan aku perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Ini pun cara qiyas. saya pilihkan beberapa saja. الحاكم يحكم على الناس بظاهرهم والله يتولى السرايا. Hakim itu menghukumi manusia berdasarkan zahir. Oleh karena itu hakim tidak boleh menghukumi seseorang dengan pengetahuannya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tidak perlu saksi, tidak perlu bukti. Aku melihat langsung engkau yang membunuh. Dengan demikian engkau harus dikisos, ketok palu istilahnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus ada saksi, harus ada bukti. Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya. Ini dicontohkan oleh siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apakah Rasulullah memutuskan perkara di antara manusia dengan wahyu? Jawabnya tidak. Tidak dengan wahyu. Kalau dengan wahyu, kasihan hakim-hakim setelah beliau. Wahyu putus kan? Nabi tidak pernah mengatakan enggak perlu saksi, enggak perlu bukti, sudah tunggu wahyu saja yang benar siapa. Enggak. Tapi ada bukti, ada saksi. Kalau anaknya mirip si fulan, berarti dia anaknya fulan. Ini kan bukan wahyu, ini ra'yu. Begitulah hakim. Oleh karena itu Nabi mengatakan, barang siapa yang datang kepadaku berperkara membawa bukti yang kuat, saksi yang kuat, maka aku menangkan, walaupun dia bohong. Sebaliknya, jika berperkara datang kepadaku, dia tidak membawa saksi yang kuat, tidak membawa bukti yang kuat, maka aku kalahkan dia, walaupun dia yang benar. Urusannya nanti diserahkan kepada. Taubatul murtad tuqbalu. Taubatnya orang yang murtad diterima. Taubatnya orang yang murtad diterima dengan apa? Dengan kembali kepada kebenaran. Yang tidak diterima adalah taubatnya orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud tidak diterima di sini harus dibunuh. Walaupun tentu dia bisa juga diampuni oleh Allah, secara hukum dunia harus dibunuh. Kenapa? Karena Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Ketika Nabi masih hidup, maka diserahkan kepada beliau. Apakah beliau mau mengampuni atau tidak? Dan dua-duanya pernah terjadi. Abdullah bin Ubay bin Salul berapa kali mencaci maki beliau, menghina beliau, tidak dibunuh. Ka'ab bin Asra' si Yahudi dalam syairnya, lewat syair-syairnya menghina Nabi, dan Nabi membiarkan, mengizinkan Muhammad bin Maslamah membunuh dia, walaupun dengan cara-cara yang agak memojokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi tercapai tujuan, yaitu membunuh Ka'ab bin Asraf Yahudi. Dan cukup satu orang, selesai si pembunuh, si pencaci, si orang yang menghina Nabi, cukup dengan satu orang yang bernama Muhammad bin Maslah, mati. Nah, Nabi sekarang sudah wafat. Tentu kita tidak tahu apakah Nabi mengampuni atau tidak. Oleh karena itu para imam menyimpulkan bunuh. Walaupun dia bertaubat, walaupun dia minta maaf, walaupun dia mengakui kesalahan. Ya. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Dalam Islam tidak ada pemaksaan dalam beragama. Lalu dalam hadis tersebut Abu Bakar menyatakan akan memerangi orang untuk bersyahadat. Apakah ini bertentangan? Tidak ya. Tidak ada paksaan orang untuk membaca syahadat, tidak ada ya. Salah paham dengan hadis tadi. Memaksa orang Islam untuk bayar zakat. Kalau dia tidak muslim, tentu tidak dipaksa untuk bayar zakat. Lain lagi pajak kan. Jadi memaksanya itu bukan untuk baca syahadat. Tidak boleh dan haram dan belum pernah terjadi. Kaum muslimin, tentara Islam memaksa orang kafir untuk membaca syahadat. Tidak. Bacalah syahadat. Kalau tidak saya bunuh. Enggak ada seperti itu. Dan tidak boleh dan haram. Gitu. Adapun terpaksa, enggak enak, dibikin enggak enak, boleh. Kan beda tentu. Sangat berbeda. Memaksakan kalau enggak mau dibunuh. Ini dibikin enggak enak seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan dibikin tidak enak oleh Hudaybiyah. Satu-satunya langkah tepat bagi Abu Sufyan adalah masuk Islam. Sementara dadanya belum terbuka, hidayah belum masuk. Tapi kalau tidak masuk Islam resikonya besar. Ketika masuk Islam langsung diterima dan dibesarkan dan diberi 100 ekor unta, luar biasa. Itu dia, bukan memaksa. Terkait Raja Salman yang isbal dan jenggotnya dicukur bersalaman dengan bukan mahram, katanya kaum salafi mengikuti. Ah, ini yang salah ya. Enggak ada hubungannya salaf dengan Raja Salman. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Salaf itu hubungannya dengan Rasul dan para sahabat. Bahwa beliau raja di negeri yang terbanyak kaum salaf ya. Bahwa beliau menyokong, mendukung, membantu dakwah salaf ya. Tetapi kalau beliau salah, ya salah. Memotong jenggot sebelum segenggam tentu salah. Apa beliau nabi, apa beliau malaikat, ya salah, salah. Jangan katakan tidak salah, salah. Ya. Beliau bersalaman dengan wanita, ya salah. Jangan dijadikan hujah, Raja Salman aja mau salaman. Masa itu tidak begitu, tidak masalah. Tidak boleh, tidak ilmiah. Ya, ini menghilangkan ilmu. Raja Salman aja isbal, itu cingkrangnya ketinggian, tidak boleh. Tidak boleh, ini menghilangkan ilmu. Ilmu adalah ilmu. Iya. Bahwa beliau seorang raja yang soleh, barangkali paling soleh di antara seluruh pemimpin di dunia ini yang menjalankan perintah Allah, tapi tetap salah, ya salah. Kita harus adil dalam menilai dan jangan ada cacian makian, doakan ya. Kan kebaikan beliau luar biasa, harta beliau untuk kaum muslimin, untuk kita di negeri kita ini luar biasa. Kita doakan supaya dapat hidayah ya. Jangan ada cacian makian. Jangan seperti anak-anak, anak-anak khawarij, anak-anak muda khawarij, tidak pernah atau jarang sekali melihat kebaikan orang. Yang dilihat yang jelek saja. Yang jeleknya saja, yang buruknya tuh lihat no, ispal no kayak gitu no. Tuh lihat no, itu aja yang dilihat. Ya, bahwa beliau begini, begitu, tidak dilihat. Itu manhaj khawarij. Kita harus ada, salah-salah, jangan diikuti. Ya. Ada seseorang yang menyerahkan sejumlah uang ke pengurus masjid atau pembangunan masjid dengan mengatakan, ini zakat atas nama orang tua saya. Harus dipesankan bahwa ini zakat tentu diberikan kepada 8 atau 7 asnaf. Panitia masjid cuma sebagai petugas. Mereka bertugas mencari fakir atau miskin atau ibnu sabil atau mu'alaf atau gharib dan seterusnya. Bolehkah dipakai untuk beli semen, bayar tukang, bayar pemborong? Tentu tidak boleh. Tidak boleh. Harus untuk 7 asnaf tadi. Saya menempati rumah yang katanya di belakang rumah ada kuburan bayi. Apakah saya harus memindahkan? Selagi katanya-katanya enggak usah dihiraukan. Ya. Enggak usah nyari-nyari di mana ke. Kutulu jelas di situ. Bentuk kuburan tentu kita semua tahu. Maka pindahkan ke kuburan kaum muslimin. Karena kuburan itu bersama kaum muslimin. Tidak ada istilah pribadi. Kita lihat Aisyah. Aisyah tidak sholat lagi di kamar beliau, di rumah beliau setelah ada makam Nabi di situ. Berarti kita juga begitu kan? Kalau satu pekarangan, berarti jangan sholat di situ, tentu repot sekali. Sangat merepotkan. Kalau ada orang kafir memaksa untuk jadi pemimpin, bolehkah dibunuh? Gimana cara bunuhnya? Mengatur bisa bunuhnya, ya kan? Gak bisa ya. Kita harus melihat kenyataan. Kita ini siapa? Ya. Kalau bisa menghalangi, halangi. Kalau yang tidak bisa, yang sudah serahkan kepada Allah. Hukum nazar apakah wajib? Bagaimana jika akhwatnya bercadar? Ya suruh buka, suruh buka, karena tidak wajib kan? Suruh buka. Adapun selain cadar, selain wajah, terserah dia. Kalau cadar, terserah kita lah, tidak. Ya, kalau enggak mau buka cadar ya enggak jadi. Ya. Adapun selebih dari cadar terserah dia. Artinya mungkin kita minta tolong dibuka jilbabnya sedikit, lihat rambutnya atau lehernya. Kalau dia mau boleh. Dia enggak mau jangan dipaksa. Ya, hak dia. Kalau cadar, hak laki-laki. Apa yang harus dilakukan oleh ahli waris apabila ternyata mayat berwasiat lebih dari sepertiga harta? Sepertiganya? Ya, misalnya sepertiga itu 10 juta, kok berwasiat 12 juta, laksanakan yang 10 juta. Apakah boleh sholat tahiyatul masjid 10 menit sebelum adzan maghrib? Boleh, kapanpun boleh, yang penting bukan saat-saat dilarang sholat. Kapan saat-saat dilarang sholat? Ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang tenggelam, dan beberapa saat menjelang tenggelam, mungkin 5 menit, 7 menit sebelum maghrib. Kemudian pas tenggelam. Satu lagi, ketika matahari tepat di atas di atas kepala kita, mungkin beberapa menit ya, sudah tergelincir sedikit ke arah barat, baru kita boleh sholat. Di luar waktu itu mau sholat apa saja terserah. Yeah. Apakah fisabilillah termasuk orang yang berhak menerima zakat? Iya. Yeah. Fisabilillah di zaman Nabi siapa? Para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian orang-orang yang menghabiskan waktu untuk mencari ilmu, ahli sufa. Ini termasuk dimasukkan ke dalam fisabilillah. Belajar ilmu kan luar biasa, belajar ilmu itu menyita waktu, enggak sempat cari nafkah. Termasuk yang mengajarkan ilmu dan habis waktu. Dua orang ini, dua jenis ini masuk dalam fi sabilillah, berhak menerima zakat. Wallahu ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.